Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala warrujza fahjur. Ya. Ini ayat masih lanjutan. Ya, yang Syekh menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddatsir. Ya, warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wasiyabaka fakab, wasiyabaka fatahir, warrujza fahjur. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan hal ini dengan mengambil penjelasan dari para ulama ahli tafsir, ya para ulama tafsir, warrujza al-asnam, yaitu berhala. Warrujza fahjur, maka tinggalkanlah, boikotlah, jauhilah berhala. Wahajruha wa tarquha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha, yaitu menghajarnya, memboikotnya, meninggalkannya, wa ahliha beserta penyembahnya, wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri darinya dan penyembahnya. Jadi yang namanya nafyun, menafikan, kan tauhid itu nafyu isbat. Isbat menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Menetapkan hanya Islam agama yang benar. Nafyun berarti menafikan seluruh peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Menafikan seluruh agama selain Islam. Beserta pemeluknya. Kalau terkait ibadah kepada selain Allah. Beserta berarti kita barok, berlepas diri, memboikot. Yaitu ya pemeluknya juga. Ya, ini harus ada, gak mulai, gak ada. Kalau ada orang bilang, ya saya berislam, tapi silakan yang mau sering islam, silakan. Maka dia kafir walau dia bersyahadat 1000 kali. Mesti ada namanya, ya, al-mu'adah, permusuhan, ya, dan kebencian terhadap agama kekufuran dan orang-orang kafir. Itu di dada kita, wajib. Kalau enggak ada itu, enggak berislam, walau dia berbakti pada orang tua, sedekah, sholat, zakat, jihad, haji, semua amal dilakukan, tapi dia tidak ada permusuhan pada orang kafir di kalbunya, maka dia bukan muslim. Ya, dia bukan mukmin. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yakni tarkul asnami wa tarku ahliha wa tarku ahliha. Ya, yakni maksudnya meninggalkan berhala dan meninggalkan penyembahnya. Wal bara'atu minal asnam wal bara'atu min ahliha, berlepas diri dari bara'ah, berlepas diri dari berhala dan berlepas diri dari penyembahnya. Ya. Taib. Qala warrujza fahjur, arrujzu ismun amun lima yu'badu min dunillah. Ya, yang namanya rujz yang Allah firmankan fahjur, maka tinggalkanlah, boikotlah. Rujuz dia adalah nama yang umum dari segala yang disembah selain Allah. Qad yakunu sanaman wa qad yakunu wasanan, terkadang bentuknya sonam, patung, terkadang bentuknya ya wasan. Wasan itu ya pokoknya yang disembah selain Allah yang tidak ada bentuknya. Apakah dewa-dewa khayalan, arwah-arwah leluhur khayalan ya, atau yang semisalnya yang itu namanya wasan. Ya, taib. Atau kuburan, kuburan juga disebut kalau disembah wasan. Pokoknya kalau sonam patung, walaupun nanti Syekh Shalih Al-Utsaimin akan menjelaskan ya perinciannya. Tapi ini yang saya katakan adalah penjelasan umum dari para ulama kita. Qala huna ar-rujzu al-asnam. Nah, Syekh berkata di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ar-rujz adalah berhala. Ya'ni qaulahu war-rujza fahjur, yaitu terkait firman Allah ar-rujz fahjur, ar-rujz yaitu berhala tinggalkanlah. Maknanya ay al-asnama utruk. Al-asnama maf'ul muqaddam. Ya. Berhala tinggalkanlah. Ya. Yaitu maf'ul bihnya itu ditakdim, didahulukan, yufidul hasr. Ya, yaitu ya memberikan keterangan lebih di situ. Wa yalzamu min dzalika ayatruka ahliha. Wa yatabarra'u minha wa ahliha. Dan berkonsekuensi dari ini juga meninggalkan pelakunya, penyembah berhala tadi. Berlepas diri dari berhala tadi dan penyembahnya. Ya, taib. Yang namanya ahli tauhid harus seperti itu. Gak boleh gak ada dia sikap berlepas diri dari agama kekufuran dan penyembahnya. Yang namanya Islam, bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, gak ada istilahnya kita hanya benci perbuatan syiriknya, orangnya jangan. Gak ada, itu bukan tauhid itu. Itu agama lain. Kalau tauhid, kita benci kesyirikan dan pelakunya. Kalau ada yang bilang kita hanya membenci kesyirikannya, orangnya enggak, itu agama bukan Islam itu. Ya, saya pernah dengar seorang dai yang katanya sunnah. Sunnah apa? Sunnah Jahmiyah, bukan sunnah yang kita pahami. Kita hanya membenci kesyirikannya, orangnya enggak. Kita hanya kafirkan perbuatan syiriknya, orangnya musyrik enggak. Oh, ini Jahmi ini. Ya, iya dan billah. Nah, inilah ahlu bid'ah yang kayak begitu. Taib barakallahu fikum. Jadi membenci kesyirikan dan pelakunya. Ya. Taib barakallahu fik. Ini harus ini. Karena sekarang agama pluralisme ini berkembang pesat. Dari luar Islam mengkampanyekan pluralisme. Dan di dalam Islam banyak dai-dai Jahmiyah berkedok sunnah mengkampanyekan pluralisme ini juga. Ya, kita hanya benci kesyirikannya, orangnya enggak. Ini pluralisme ini. Mana ada benci kesyirikan orangnya enggak? Benci kesyirikan dan pelakunya otomatis gitu. Itu kalau sunnah. Ya, tapi kalau bid'ah kayak tadi, ya model-model Jahmi yang ya, gentayangan pakai baju salafi itu. Ya, sebagian atau banyak atau sebagian mujahid. Hah? Banyak. Banyak iya dan billah. Ya, tabarakallahu fikum. Ar-rujja al-asnam, al-asnam jam'u sanamin, was-sanamu ismun lima ubida min dunillahi. Nah, asnam adalah jamak bentuk plural dari sonam, patung ya. Was-sanamu, ya tadi saya terjemahkan secara bebas saya patung. Sedangkan sonam ismun lima ubida min dunillah. Ya, mimma kana ala hayati suratin. Dia adalah sebuah nama dari sesuatu yang disembah selain Allah yang dia memiliki bentuk. Yang dia memiliki bentuk. Inda katsirin minal ulama. Ini menurut kebanyakan ulama definisi dari sonam tadi. Yang disembah selain Allah dan dia memiliki bentuk tertentu. Ya, patung-patung Buddha, patung-patung dewa, patung-patung apa, itu namanya sonam. Ya. Nanti beda bahasan, yang disembah arwah leluhur. Nah, itu. Lain lagi. Itu namanya wasan. Nah, ini menurut kebanyakan ulama. Ya, menurut kebanyakan ulama definisinya itu. Ai as-sanamu yakunu musawwaran ala hayati suratin. Ya. Surati kaukabin au surati jinni au surati syajaratin au surati adami au surati nabiyyin au surati salihin au talihin au surati hayawanin au yakunu ala hayati suratin mimma ahwa ala al-ardi mimma yu'badu min dunillah sara sanama. Ya. Nah, dia terkadang dia itu dalam bentuk ya dalam suatu bentuk, apakah bentuk bintang, bentuknya itu jin, pepohonan, atau bentuknya manusia, atau bentuknya nabi, atau bentuknya orang soleh, atau orang toleh, orang jahat, ya. Atau bentuknya hewan, ya, atau ala hayati surah mimma huwa alal ard, atau ya dalam surah apapun yang ada di bumi ini, mimma yu'badu min dunillah, dari yang disembah selain Allah, maka dia adalah sonam, ya. Fa in kana ma yu'badu min dunillahi alaysa ala hayati suratin sara ismuhu alwasana. Ya. Nah, namun apabila yang disembah selain Allah tadi tidak dalam satu bentuk, maka namanya adalah alwasan. Ya, yang jamaknya awsan. Baik. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, ya, dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Nah, Nabi tidak bilang sonam, tapi sebagai wasan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan yang disembah. Kita nerjemahinnya apa jadinya? Berhala, boleh enggak diterjemahin berhala? Boleh. Pokoknya dia yang disembah selain Allah, ya, menurut kebanyakan ulama, yang tanpa bentuk tertentu. Hah? Ya, seperti roh orang keramat, ya, kuburan yang dikeramatkan, roh-rohnya. Nah, tapi kalau dalam bentuk jin, setan, pohon, manusia, ya, hewan, nah, itu berarti dia sonam. Ada yang nyembah kepala kambing yang bertanduk. Ya, ada yang nyembah sapi, ya. Agama sebelah itu ya. Ya, nyembah sapi. Berarti itu sapinya sonam apa wasan? Sonam. Ya, para kuburiun musyrikun kafirun yang mengkeramatkan kuburan-kuburan keramat dengan memberikan ibadah di situ, ya, itu namanya mereka nyembah apa? Sonam apa wasan? Wasan, ya, wasan. Taib. La yasluhu sanaman yu'badu li'annal qabra la yakunu ala hay'ati musawwarah. Ya, ala hay'atin musawwaratin. Taib. Maka sabda Nabi ini, ya, tidak pas kalau diperuntukkan untuk sonam, ya, atau kuburan Nabi tidak pas untuk disebut sebagai sonam yang disembah, karena kuburan umumnya dia la yakunu ala hayatin musawwarah, dia tidak dalam bentuk yang musawwar yang dibentuk, ya, kuburan aja tapi tanpa ada ukiran-ukiran, tanpa patahan-patahan, tanpa ada bentuk tertentu, tidak. Qala wasananya abadu, kata Nabi, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan yang disembah. Al-wasan ismun lima yu'badu min dunillah idza lam yakun musawwaran ala hay'ah surah. Ala hay'ati suratin. Ya. Wasan adalah sebuah nama yang disembah selain Allah. Ya. Yang di situ tanpa bentuk. Ya, yang lam yakun musawwaran, yang belum dibentuk atas kondisi yang sudah dibentuk tadi. Qala ba'du ahli ilmi, berkata para ulama, sebagian ulama, wal wasanu qad yakunu aidan ala hayati suratin. Nah, ini sebagian ulama berkata lain. Kata sebagian ulama, wasan juga terkadang dia juga dalam bentuk surah, dalam bentuk patung. Fa yakunu sanamu malahu suratun. Wal wasan yasmalu makana lahu suratun wa ma lam yakun lahu suratun. Maka sonam yang punya surah, punya bentuk. Wasan mencakup dua, mencakup yang punya bentuk dan yang tidak punya bentuk. Tapi kalau sonam pasti yang punya bentuk surah. Kalau wasan bisa ada bentuknya, bisa tidak ada bentuknya. Hadza huwal qawlu as-sani. Ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama gimana? Pendapat yang pertama, wasan tanpa bentuk. Kalau sonam yang ada bentuk. Nah, ini pendapat yang kedua, sonam dalam suatu bentuk, wasan terkadang ada bentuknya, terkadang tidak ada bentuknya. Mencakup yang ada bentuknya, mencakup juga yang tidak ada bentuknya. Ini pendapat yang kedua. Baik. Fayakunu kullu sonamin wasanan, walaysa kullu wasanin sonaman. Maka berarti dari sini, pendapat yang kedua ini, setiap sonam pasti wasan. Karena yang definisi kedua ini, wasan, ya, yang disembah selain Allah, apakah yang punya bentuk tertentu atau yang tidak punya bentuk tertentu. Ya, berarti dari definisi ini, sonam juga masuk wasan. Walaysa kullu wasanin sonaman. Namun tidak setiap wasan adalah sonam. Wa akhadhu hadha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala fi suratil ankabuti. Dan mereka para ulama mengambil pendapat ini dari firman Allah Ta'ala surah Al-Ankabut Ya. Qala azza wa jal mukhbiran an qawli Ibrahim. Allah azza wa jal mengabarkan tentang ucapan Nabi Ibrahim li qaumihi, kepada kaumnya, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan. Perhatikan firman Allah innama. Innama ini diantara adatul hasr. Ya, perangkat yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam ilmu nahu untuk membatasi ucapannya. Innama ta'budun. Kalian hanya begitu. Menyembah min dunillah awsanan. Awsan, wasan-wasan selain Allah. Takhluquna ifkan. Yang kalian ciptakan sendiri sebagai kedustaan. Kan patung-patung orang yang kafir di zaman Nabi Ibrahim, patung ya. Yang dihancurin Nabi Ibrahim tuh. Kemudian disisain satu patung yang paling gede, digantungin kampaknya di situ. Pas mereka menuduh Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, tuh dia tuh pelakunya tuh. Nah, yang paling gede tuh kampaknya berdiri dia tuh. Nah. Dan Nabi Ibrahim berarti mengatakan patung-patung tadi sebagai wasan. Ya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Kalian menyembah awsan selain Allah. Ya. Taib, fahasara. Maka Nabi Ibrahim membatasi di situ. Ya. Faqala subhana, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini. Ucapan Nabi Ibrahim, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Kalian menyembah awsan. Qad bayanallahu fi ayatin ukhor. Ya. Lihat, perhatikan di sini. Dan Allah menjelaskan di ayat-ayat yang lain. Anna Ibrahima sa'alahum an ibadatihim. Bahwa Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, kaumnya yang kafir, tentang peribadatan mereka. Qala ma ta'budun, kata Nabi Ibrahim. Apa yang kalian sembah? Fakana jawabahum. Atau fakana jawabuhum. Ya. Wa qalu na'budu asnaman. Nah, ini perhatikan. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, na'budu asnaman. Kami menyembah sonam. Ya. Tadi Nabi Ibrahim bilang apa? Kalian menyembah wasan. Ya. Ini kaumnya ketika ditanya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Kata kaumnya, qalu na'budu asnaman. Bertentangan enggak? Enggak. Karena yang namanya wasan mencakup, ya, mencakup ya berhala yang ada bentuknya dan yang tidak ada bentuknya. Tapi kalau sonam hanya yang ada bentuknya. Berarti ketika Nabi Ibrahim mengatakan innama ta'buduna min dunillahi awsanan, itu yang ada bentuknya. Ketika kaumnya mengatakan, ketika mereka ditanya oleh Nabi Ibrahim ma ta'budun qalu na'budul asnaman, ini berarti mereka maksudnya yang ada bentuknya saja. Ya. Fanadhallu laha akifin. Kami tetap akan beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala tersebut. Sara alwasanu yashmalu as-sanama wa ghaira as-sanami. Maka wasan di sini berarti mencakup patung dan yang bukan patung. Fahadhal qawlu adaqqu. Dan pendapat ini lebih hendakik. Nah, apa bahasa kita lebih hendakik ya? Lebih teliti lagi. Nah, ya. Maka pendapat yang kedua ini ya, lebih teliti lagi. Ya, wa huwa allazi akhtarahu, inilah yang aku pilih, kata Syekh Shalih Al-Syekh, annal wasana yashmalu as-sanama wa ghairu sanami. Bahwasannya wasan mencakup patung dan non patung. Ya'ni ma lahu suratun mimma yu'badu min duni mimma ubida min dunillahi wa ma laysa lahu suratun, yaitu yang apakah yang dia memiliki bentuk dari segala yang disembah selain Allah, atau yang dia tidak memiliki bentuk, yang punya bentuk tertentu atau yang tidak punya bentuk. Wa amma sanamu fa huwa fil ghalibi ma kana ala hayati surah. Ya, adapun sanam secara umum itu dia yang ada pada satu bentuk. Qala ar-ru war-rujza al-asnam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ar-rujza al-asnam wa ma'lumun annahu idza nahahum 'an ibadatil asnam fa innahu bidzalika yanhahum 'an ibadatil ausnan ausan. Kan Allah berfirman war-rujza fahjur. Terkait rujz, tinggalkan apa itu rujz? Asnam. Jangan dipahami, oh berarti kalau wasan boleh dong. Ya. Kalau ausan, wasan minal ausan, boleh dong. Kan yang dilarang hanya peribadatan kepada asnam. Syekh Muhammad bin Abdullah kan bilang tafsir ayat warujza fahjur, berarti kalau itu kan ditafsirkan apa? Asnam. Berarti kalau wasan boleh dong? Oh enggak. Maklum. Sudah tentu diketahui bahwa apabila Allah melarang kita untuk beribadah kepada asnam, maka itu juga berarti Allah melarang kita beribadah kepada awsan. Li'annal illata fihim fihima wahidatun. Karena sebabnya pada keduanya, larangan beribadah pada wasan, larangan beribadah pada sonam, sebabnya satu. Wahia ibadatu ghairillahi azza wajal, yaitu larangan peribadatan kepada selain Allah azza wajal. Yang itulah syirik. Sorful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah pada selain Allah, apakah kepada patung yang ada bentuknya atau kepada berhala yang enggak ada bentuknya. Paham enggak sini? Ya. Wa hajruha wa tarku ahliha wal baratu minha wa ahliha. Menghajarnya yaitu ya, tarkuha meninggalkan berhala tadi dan penyembahnya, berlepas diri dari berhala tadi dan penyembahnya. Ya. Tapi itu bunyi apa ya? Oh, tahlilan di sebelah. Baik. Hukum ya. Mujahid, bid'ah apa sunnah? Mujahid, bid'ah apa sunnah mujahid? Alhamdulillah. Hah? Bid'ah, Masya Allah mujahid. Bid'ah-bid'ahin orang ini mujahid. Siapa yang ngajarin sih mujahid? Taib. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan berikutnya. Wa akhada ala hadha asyur sinin yadu ila tauhid. Ini akhadanya yang antum kemarin pelajari di At-Turfah. Ya, min af'ali syuruk, dari teman-temannya kada wa akhwatu hadi af'alul muqarabah. Ya, wa akhada. Mana khabar dari akhada? Hah? Yad'u. Ya, namanya af'alul syuruk, khabarnya mesti dalam bentuk fi'il mudhari. Af'alul syuruk. Artinya apa berarti di sini akhada? Hah? Buka, kalau mengambil mah itu dia berarti temannya zonna. Hah? Min af'ali tahwil. Hah? Apa berarti di sini? La syuruk ya, memulai. Akhada ala hadha asyra sinin yad'u ila tauhid. Maka beliau memulai mendakwahkan tauhid selama 10 tahun. Wa badal asyri, dan setelah 10 tahun di Mekah urija. Jadi beliau ya, ketika mendapat wahyu jadi rasul langsung dakwah selama 10 tahun. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Belum ada dakwah sholat, belum ada dakwah zakat, haji apalagi, puasa apalagi. Ya, baru mendakwahkan tauhid. Belum ada larangan, ya, larangan ini, larangan itu, tidak ada. Ya, fokus 10 tahun tauhid, wa ba'dal asri, baru setelah 10 tahun, masih di Mekah, karena Nabi 13 tahun dakwah tauhid di Mekah. Dari usia 40 sampai usia 53 tahun. Barulah tahun ke-10 atau ketika beliau berusia 50 tahun urija bihi ila sama. Beliau urija yaitu dimi'rajkan. Ya. Diangkat ke langit bersama Jibril. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan ya. Wa akhadha ala hadha asyra sinin yad'u ila tauhid, yaitu beliau memulai ya, berdasarkan hal ini ketika diangkat jadi rasul memulai 10 tahun mendakwahkan manusia kepada tauhid. Iya ni bidzalika annahu makatha asyra sinina yad'u qaumahu, yaitu dengan hal ini ketika beliau diangkat menjadi rasul maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun mendakwahkan kaumnya. Yad'u asyiratahu alaqrabina, beliau mendakwahkan keluarga beliau, kerabat beliau terdekat. Wa wujuban, ya, hukumnya wajib. Liqaulihi ya subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekat engkau. Fa akhada yad'u, lihat tuh, fa akhada yad'u, yad'u khabar akhada, maka beliau memulai mendakwahkan tauhid. Qabla an tanzilu al faraidu, sebelum turun ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kewajiban. Lam tanzil faridatus salati ala hadan nahwi, belum turun ya ayat tentang wajibnya salat. La faridatu zakati wala sa'iru tashri'ati ala hadha nahwi. Ya. Belum turun juga kewajiban zakat dan seluruh pensyariatan yang lain. Ya, di masa tersebut. Lam tuharramil khamru. Khamr belum diharamkan. Ya. Walam yuharrimuz zina. Walam yuharrimiz zina. Zina belum diharamkan. Walam yuharrimir riba. Riba belum diharamkan. Fitilkal muddati. Dalam jangka waktu tersebut. Wa hadha ma'na qawlihi akhadha hadha yakni 'ala ad-da'wati ila at-tauhidi wa nahyi 'anil syirki. Inilah makna ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka beliau memulai dengan hal ini, yaitu dakwah tauhid, melarang manusia dari kesyirikan. Akhadha 'ala hadha 'alal inzar, maka beliau memulai dengan hal ini yaitu memberikan peringatan 'anil syirki, dari kesyirikan. Wa da'wati ila at-tauhid, dan mendakwahkan tauhid. Akhadha 'ashra sinin yad'u ila at-tauhid, maka beliau memulai 10 tahun mendakwahkan tauhid. Maka na yada'u fiha ila al-amal, maka beliau enggak pernah mendakwahkan di tahun 10 di 10 tahun tersebut kepada amalan-amalan. La ila salatin wala ila zakatin ma annahu kana fi salatin ka ma annahu kana lahu salatun fi dalika. Beliau ya tidak mendakwahkan salat, tidak pula zakat, walaupun beliau ya waktu itu sudah salat. Nabi pribadi sudah sholat, tapi sahabat yang lain belum ada sholat. Dari jangka waktu tahun pertama dakwah sampai tahun ke-10, Nabi udah sholat, tapi sholatnya berapa? 2 kali. Ya, sahabat dan kaum muslimin secara umum ya belum sholat. Kaum muslimin yang ada di Madinah, karena di Madinah udah berislam sebagian orang karena haji melihat dakwah Nabi, belum sholat. Baru bertauhid aja. Tapi Nabi udah sholat. Qala katsirun min ahli ilmi, para ulama, ya banyak ulama menyatakan, kanatis salatu al-mafrudatu fis sanawati al-ashri tilka salatain fil yaumi wal lailah. Ya, jadi di 10 tahun itu yang wajib bagi Nabi, yang Nabi kerjakan adalah 2 sholat aja sehari semalam. Ahaduha fi iqbalin nahar wal ukhra fi iqbalil lail. Yang pertama di penghujung siang hari menjelang maghrib, ya. Yang kedua di penghujung malam hari, itu subuh. Ya, bukan menjelang maghrib, di penghujung siang ketika matahari terbenam dan ketika matahari dan di penghujung malam. Hah? Enggak. Ya, maghrib. Iya, ini makanya dijelaskan ayat ahaduha al-fajru wassani al-maghrib. Salat fajar, salat subuh dan salat maghrib. Wa hamalu alaihi qawlahu subhanahu wa ta'ala fi surati Taha, para ulama mentafsirkan baik berdasarkan hari ini firman Allah di surat Taha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah engkau kepada Rabbmu dengan memujinya sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya dan sebelum terbenamnya. Wa kadzalika qauluhu, dan demikian pula firman Allah fi surati Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum ghurubnya, sebelum terbenamnya. Wa nahu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Amma shalawatul khamsi falam tufrat illa ba'da dzalik. Ya, adapun salat 5 waktu belum diwajibkan kecuali setelah itu. Setelah tahun ke-10. Qala wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama. Nah, setelah tahun ke-10 beliau dimi'rajkan ke langit. Al-mi'raj maknahu as-su'udu. Mi'raj maknanya naik. Urija bihi ila sama, ay su'ida bihi ila sama. Dimi'rajkan ke langit, dinaikkan ke langit. Ya. Taib. Mi'raj min asma'is sulami al-mirqati allati yurtaqa 'alaiha al-mi'raju. Ya. Dan di antara nama-nama tangga ya, wal mirqati dan mirqati sama itu juga tangga-tangga juga. Yang dinaiki, mi'raj yang dinaiki. Fama'nal mi'raji as-sulamul ladhi yus'adu alaih. Maka makna mi'raj adalah tangga yang dinaiki. Urija bihi ay su'ida bihi, yang dinaiki. Urija bihi, urija maksudnya su'ida, yang dinaiki. Ya. Malam mi'raj gitu kan. Lailatul mi'raj kan di situ, disebut Lailatul Mi'raj. Wa tasmiyatu bil lailatul mi'raj, penamaan lailah malam dinaikkan, wa hiya lailatul lati su'ida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha 'alal mi'raj, yaitu malam yang Nabi dinaikkan pada malam tersebut ya di atas mi'raj, ay ala sulam, di atas tangga. Wa tasmiyatul laili bi wasilati su'ud huwa al-mi'raj. Ya. Dan penamaan malam dengan wasilah, dengan perantara naik itu, yaitu mi'raj, tangga tadi. Fahuwa usriya bihi tilka lailata min Makkah ila Baitul Maqdis. Maka beliau diperjalankan di malam tersebut dari Mekah ke Baitul Maqdis. Wa ba'da dzalik, setelah itu di Baitul Maqdis urija bihi, baru beliau dinaikkan ke langit. Pertama beliau dinaikkan, diterbangkan ke Baitul Maqdis saja. Ngapain di Baitul Maqdis? Ya. Di Al-Aqsa beliau mengimami seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul Allah hadirkan di situ. Ya, semua nabi dan rasul sudah wafat kecuali satu, Nabi Isa waktu itu. Ya, semua hadir. 124 ribu nabi hadir di situ bermakmum. Sholat di situ bermakmum dengan imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana lagi tadi? Wa ba'da dzalika urija bihi ay ad-dabah. Rubitat inda Baitul Maqdis. Ya. Kemudian beliau diperjalankan, yaitu dengan dabah, dengan hewan yang dikenal dengan apa? Buraq. Yang diikat di Baitul Maqdis, tsumma akhadahu Jibril wa urija bihi bil mi'raj. Kemudian Jibril membawa beliau dan beliau dinaikkan dengan mi'raj, ay bisulam, dengan tangga al-khasi, yang khusus, alladhi ya yas'udu alaihi. Ya, atau yus'adu alaihi, yang beliau dinaikkan di situ ila sama'i. Ya, menuju langit. Ya, langit pertama. Yang seandainya dari bumi ke langit pertama, seorang mau ke situ, kalau naik onta itu jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jauh, tinggi. Maka kalau ada ungkapan gedung pencakar langit, langit yang mana? Ya. Menara Burj Khalifa, itu Burj Khalifa. Nah, kita naik jalan ke Burj Khalifa itu paling cuma berapa kilo. Ya, kalau naik ke atas ada tangganya gitu. Ya. Sehari juga nyampe. Nyampe enggak sehari, enggak? Hah? Dari pagi sampai maghrib bisa nyampe enggak? Naik. Wah, udah sampai. Gimana naik onta yang cepat? Paling 2 jam. Nah, kalau langit naik onta misalkan di perjalanan darat 500 tahun perjalanan, maka penamaan gedung pencakar langit ini penamaan apa ini? Mau cakar langit, jin aja no. Lagi nguping di panah sama malaikat, pakai bintang-bintang meteor, pakai syihab, ini lagi mau cakar langit, cakar kucing, cakar ayam, mau pencakar langit, apa yang mau dicakar? Oh, ini kan mubalaghah aja, udah tinggalin lah nama-nama kayak gitu. Ya, ini menyelisihi dengan ilmu pengetahuan syariat kita. Ya, langit Nabi katakan 500 tahun perjalanan. Nguping di langit aja kena panah meteor malaikat. Apa yang mau dicakar-cakar langit kayak gitu? Udahlah, ini penamaan yang bikin kita nanti kurang ajar sama Rob. Ya. Yang seakan-akan kita juga bisa nih nyampe langit. Apa yang nyampe langit? Nyampe awan aja enggak nyampe. Burj Khalifa emang nyampe awan? Hah? Enggak. Allah ciptakan berbagai gunung yang lebih tinggi dari itu. Yang kalau kita berada di atas ketinggian gunung, sampai awan kita, ya enggak? Nah, tapi udah nyampe langit? Oh enggak, enak aja. Tinggi lagi di atas. Bahkan di atas awan ada awan lagi. Di atas awan ada awan lagi. Ya. Sebagaimana di atas langit ada langit lagi. Itu baru langit pertama aja enggak nyampe-nyampe. Langit dunia. Ya. Taib. Mana kita tadi? Wa qawluhu ila sama'al maksud bihi jinsus sama. Menuju langit itu salah satu jenis langit. Ay as-samawatu. Itu langit-langit. Hatta irtafa fi mustawa yasma'u fihi sarifal aqlam. Jadi kan langit ada tujuh, hingga beliau sampai ke puncak langit ketujuh, yang di situ beliau mendengar goresan pena-pena, pena-pena yang dulu Allah ciptakan untuk menulis takdir. Ada goresan penanya di situ. Nabi dengar di situ. Hatta innahu qaruba min rabbih, hingga beliau dekat dengan Allah Rabb. Ya, wa kallamahu rabbuhu azza wajal biduni wasitatin, dan Allah azza wajal berfirman, berbicara kepada Nabi tanpa perantara, langsung didengar oleh Nabi. Nah, jadi keistimewaan Nabi Musa sebagai kalimullah, Nabi yang diajak bicara oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga ada. Paham gak sini? Nabi-nabi kan punya keistimewaannya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim diangkat menjadi apa oleh Allah? Khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nabi juga diangkat menjadi khalil. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Wa ra'a sallallahu alaihi wasallam tilka lailata nurallah, dan Nabi SAW melihat cahaya Allah di situ. Cahaya, bukan zat Allah. Ya, karena ada cahaya nur yang menghijab antara Allah dengan makhluk. Seandainya cahaya ini udah enggak ada, krek, maka terbakarlah semua makhluk. Semua makhluk yang dijangkau oleh wajah Allah. Dan wajah Allah menjangkau semua makhluk. Berarti kalau cahaya itu tersingkap, habis semuanya. Langit, bumi, ars, semuanya makhluk. Apalagi kita yang kecil-kecil ini. Habis semuanya terjangkau. Habis semuanya. Jadi Allah diliputi oleh cahaya. Dan Nabi gak lihat Allah. Lihatnya cahaya. Tapi itu di atas, yang Jibril aja gak bisa. Jadi sampai ke langit ketujuh, di Baitul Ma'mur, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian naik ke atas, Jibril udah gak bisa naik. Sidratul Muntaha, Nabi naik ke atas. Dan gak bisa, sampai dekat. Tapi gak bisa melihat Allah. Ya. Wara'a al-hijaba, dan Nabi melihat hijab, itu dia cahayanya. Ya. Taib. Allazi ihtajaba Allahu bihi azza wajal bihi an khalqihi. Yang Allah berhijab, menghijabi dirinya dari makhluknya. Fala yarawnahu kama ja'a fil hadis as-sahih. Ya. Maka mereka para hamba enggak akan bisa melihat Allah sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tapi nanti di surga Allah akan lepas hijabnya tersebut. Ya, dan Allah akan memperlihatkan kepada si hamba sehingga si hamba mendapat kenikmatan, enggak terbakar. Kenikmatan kalau di surga melihat Allah, wajah Allah nikmat. Enggak terbakar. Dan surga enggak terbakar, orangnya pun enggak terbakar. Bahkan senikmat-nikmatnya nikmat adalah melihat wajah Allah. Hingga lupa kenikmatan penduduk surga sebelum melihat wajah Allah. Nikmat minum susu, nikmat minum madu, nikmat minum khamr yang enggak memabukkan, nikmat beristri dengan bidadari, nikmat makan daging, masya Allah, masya Allah. Pikar, masya Allah, masya Allah. Dengan bidadari, masya Allah. Ujian turfah besok, hal sama tamyiz. Ya. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila hal ra'aita rabbak? Nabi ditanya, apakah Anda melihat Rabb? ay lailatul mi'raj, yaitu pada malam sama nurun fa kaifa ara. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan cahaya aja. Anna ara. Gimana ceritanya saya bisa melihatnya? Ya, yaitu sama nur, yaitu di situ ada cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Hadza minal fadli al azim lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan yang besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu irtafa'a minal ard ila ma ba'da as-sama'i as-sabi'ah. Beliau diangkat dari bumi menuju ke setelah langit ketujuh, naik lagi. Wara'al jannata wara'an nara fi lailatin. Nabi melihat surga neraka di malam tersebut. Waraja'ah, dan beliau balik lagi. Was-sama'ul wahidah la yaqta'uha al-qati illa bi masirati 500 sanatin. Ya. Dan satu langit itu, antara satu langit ke langit berikutnya itu enggak ada yang memisahkan jaraknya kecuali ada jarak pemisah yang itu bisa ditempuh dengan 500 tahun perjalanan. Ya. Baik, itu baru jaraknya. Belum tebelnya. Ya. Dan ketebalan setiap langit 500 tahun perjalanan juga. Ini bumi, langit 500 tahun perjalanan. Tebelnya langit 500 tahun perjalanan, jaraknya 500 tahun perjalanan lagi sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh kursi. Ya. 500 tahun perjalanannya juga. Di atas kursi apa? Apa? Al-ma samudra. Ya. Dan samudra jarak antara dasarnya hingga permukaan yang paling atasnya 500 tahun perjalanan. Baru kemudian dari di atas samudra itu yang dasar sampai ars Allah itu 500 tahun perjalanan juga. Dan Allah beristiwa tinggi di atas ars. Tinggi di atas ars. Ya, paham enggak sini? Tinggi di atas ars. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa hakada hatta tasila ila samai as-sabiati. Dan demikianlah hingga sampai ke langit ketujuh. Summa ba'da dzalikal ma. Ya, kemudian setelah itu ada samudra. Wa ba'da dzalikal kursi ila al-ukhra. Setelah itu kursi dan seterusnya. Tapi riwayat yang tepat kursi apa namanya? Air samudra itu di atas kursi. Nah, itu riwayat yang tepat. Ya. Fala syakka annal mi'raja lahu sallallahu alaihi wasallam mimma yadullu ala 'idami qadrihi inda rabbih azza wajal. Maka enggak diragukan lagi bahwasanya mi'rajnya Nabi cara yang menunjukkan akan agungnya kedudukan. Walihada qala subhanahu wa ta'ala fil Isra wa huwa minal ajab bimakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oleh karena itu Allah berfirman di surah Al-Isra. Ya, yang ini diantara ya hal-hal yang menakjubkan dari Nabi, kedudukan beliau. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ya. Nabi startnya Isra Mi'raj dari Masjid Al-Haram, kata Allah. Minal Masjidil Haram. Minnya itu ya. Ini ya. Maksudnya dari Masjidil Haram. Ya. Apakah Nabi startnya betul dari kompleks Masjidil Haram? Jawabannya tidak. Dalam riwayat Muslim, dari rumah Sahabiyah yang merupakan sepupu Nabi, Ummu Hani binti Abi Talib. Ya. Dan rumah Ummu Hani di luar Masjid Al-Haram. Berarti kata para ulama, sholat di seluruh kota Mekah itu keutamaannya sama dengan sholat di Masjid Al-Haram yang ada Ka'bahnya. 100.000 kali lipat. Ya, kalau dia sholat di kota Mekah. Paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Ai fi ba'dil lail minal masjidil harami ilal masjidil aqsa summa raja'ah. yaitu pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian beliau kembali. Hadza min Makkah ila Baitul Maqdis. Nah, ini dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Taib, mahal ajab indal gharb. Wala syakka annahu mahal ajab bi'tibari ma kana indahum minal marqubat. Fa kaifa min Baitul Maqdis ila ma ba'da as-sama'i as-sabiqah? Sabi'ah summa yarji'u ila Baitul Maqdis summa yarji'u min Baitul Maqdis ila Makkah wa firashuhu lam yabrud ba'du hadha la syakka annahu mimma akramallahu azza wa jal bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak diragukan lagi. Ya, yang seperti ini yang ya sesuatu hal yang mengagumkan, yang acuannya ini orang-orang Arab mereka punya kendaraan. Ya, bagaimana mereka bisa bersafar dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh dalam satu malam loh. Kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis, kemudian balik lagi dari Baitul Maqdis ke Mekah, sedangkan firasnya Nabi, ya, tempat tidurnya Nabi belum dingin setelah itu. Ya, dan ini enggak diragukan lagi di antara hal-hal yang Allah memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi dimi'rajkan dengan zat beliau atau jiwa beliau saja? Ya, yang tepat ialah dengan zat beliau dan jiwa beliau, dengan raga dan jiwa beliau. Bukan dengan jiwa beliau saja, beliau tetap tidur di kursinya, yang di Isra mi'rajkan rohnya enggak, tapi dengan roh dan jasad, jiwa dan raga. Raga ini jasad, jiwa roh gitu, dengan jiwa dan raga. Ya, raga itu jasad kan? Jiwa raga kami padamu Islam, bukan padamu negeri. Ya, masa antum mau persembahkan jiwa raga antum untuk negeri? Jahiliyah. Jahiliyah itu enggak boleh. Cinta negeri boleh. Tapi mau persembahkan jiwa kita enggak boleh. Ya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, di jalan Allah. Berjihadlah dengan jiwa kalian, harta kalian. Tumpahkan darah. Korbankan harta, korbankan nyawa fi sabilillah. Berjihad untuk apa? Lillahi kalimatillahi ulia, untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan karena nasionalisme, bukan karena cinta tanah air. Berperang karena cinta tanah air jahiliyah. Walaupun dia terdaftar sebagai tentara negara, enggak boleh dia seperti itu. Dia mesti jihad fisabilillah yang syar'i. Ya. Nyerang negeri musuh dalam rangka jihad. Berarti musuhnya kafir. Nah. Dan nyerangnya bukan dalam rangka ngeruk kekayaannya semata. Dakwah, ketika dakwah ditolak, serbu. Nah. Atau ini musuh menggerogoti kaum muslimin, serbu. Paham gak sini? Ya, dulu ada super jahiliyah yang menggelorakan perang, gonyang Malaysia. Nah, itu fisabilillah apa fisabili syaitan? Nah, fisabili syaitan itu. Ya, nah, iya. Tahu itu? Gak tahu antum. Nah, Pikar belum lahir, bapaknya Pikar juga belum tentu udah lahir. Ya, dulu ada tuh presiden Indonesia yang mengkampanyekan perang melawan Malaysia. Malaysia kaum muslimin. Gak ada jihad menyerang kaum muslimin kecuali mereka murtad. Nah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Udah ya? Summa qal wa furidat alaihi as-salawatul khamsu wa salla fi Makkah salasa sinin wa ba'daha umira bil hijrah ila al-Madinati. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian diwajibkan sholat 5 waktu. Dan beliau sholat di Mekah dengan sholat yang 5 waktu tadi, ya, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, orang-orang nyebutnya sholat 5 waktu ini singkatannya Islam. I-nya isya, S-nya subuh, L-nya apa? Lohor. Zuhur pakai huruf Zo, bukan huruf Lam. Lohor. A-nya asar, M. M-nya? Maghrib. Lohor, maksa. Lohor itu kalau gunung meletus, turun lohor. Hah? Nah, itu yang di sini antum. Aduh, maksa itu. Itu guru SD saya dulu, guru agama. Nah, sholat 5 waktu itu Islam. Isya, subuh, lohor. Ah, lohor. Saya dengar, lohor bukannya zuhur. Oh, lohor. Oh iya, nyebutnya orang Betawi dulu lohor. Eh, udah sholat lohor belum lo? Gitu kan, lohor. Nah, taib. Hai, qala wa furidat alaihi as-salatu al-khams ala hadha nawi. Diwajibkan salat 5 waktu itu pada waktu tersebut, ba'da an furidat alaihi khamsu salawatin. Setelah diwajibkan kepada Nabi salat 5 waktu, wa asbaha. Ya. Sabahuhu fi Makkah. Maka beliau waktu itu kan beliau balik nih dalam 1 malam sebelum subuh, dan ketika subuh beliau sudah di Mekah. Ya. Nazala alaihi Jibril yu'allimuhu awqatas salawati. Ya, maka Jibril turun mengajarkan kepada Nabi awqata, maf'ul dari yu'allimu, maf'ul tsani. Awqata dengan fathah bukan dengan kasrah, karena awqat bukan jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim mansub bil kasrah. Tapi ini bukan jamak muannats salim. Dia apa? Jamak taksir. Walaupun diakhiri oleh alif dan ta. Kenapa bukan jamak tak, bukan jamak muannats salim, tapi jamak taksir? Kenapa? Hah? Naam, ta-nya asli di mufrad. Kan di mufradnya apa? Awqat, waqtun. Berarti ada ta-nya. Ya. Sama kayak baitun, jamaknya apa? Baitun yang bukan rumah. Bait syair. Jamaknya apa? Abiyat. Abiyat bukan jamak muannats salim. Jamak taksir. Karena taknya asli ada di mufrad. Ya, jamak dari mayit apa? Amwat. Amwat jamak taksir apa jamak muannats salim? Taksir. Kenapa? Karena tak di amwat itu ada di mufradnya. Ya, maka awqat di sini wa yu'allimuhu awqatas salawati. Maka beliau Jibril turun mengajarkan waktu-waktu salat wa anwa'aha dan jenis-jenis salat. Ya, qala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau Nabi salat di Mekah 3 tahun itu salat 5 waktu. Sampai tahun ke-13. Ya, setelah itu hijrah ke Madinah, wa ba'daha umira, dan setelah itu setelah tahun ke-13 beliau diperintahkan bil hijrati, untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, fa shalla ya as-sanata al-ashirah, maka beliau salat pada tahun ke-10. Ya. Wal hadiyata asyrata, dan tahun ke-11. Wasaniyata asyrata minal bi'sa. Ya, dan tahun ke-12 dari diutusnya beliau, dia di Nabi dan Rasul, summa ba'da dzalik umira bil hijrati ilal Madinati. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Shalla fi Makkah alaihi salatu wasalam 3 sinina ba'da an furidat alaihi as-salatu. Kemudian beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Sinin jamak mulhaq mudzakkar salim. Dari sanatun. setelah diwajibkan salat lima waktu, shallat salawati al-khamsa ala hadzal nahwi alladhi ya naslihi qad huddidat sifatuha wa arkanuha wa wajibatuha wa huddidat awqatus salawati kulliyan jaa jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu awqatus salawati. Ya. Baik. Maka beliau ya, salat lima waktu berdasarkan bentuk itu alladhi, afwan, bukan alladhi naslihi, alladhi nusallihi. Ya. Kok naslihi sih? Afwan. Ya. Yang kita salat seperti itu. Jadi yang kita salat nih tadi Islam ini L-nya lohor gitu. Nah, ini ya, jangan diikutin ya. Ya itu. Ya. Salat lima waktu itu yang kita kerjakan itulah yang Nabi dahulu kerjakan. Ya, yang qad huddidat sifatuhu, yang telah dibatasi itu sifat-sifatnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Rukun dan wajib itu sama sebenarnya. Ya, rukun dan wajib dalam ibadah itu hanya beda pada pembahasan fikih haji. Tapi kalau disebut wajib salat, itulah rukun salat. Ya. Rukun salat itulah wajib salat. Ya. Tapi kalau rukun haji, wajib haji itu beda. Kalau rukun gak ditegakkan dalam haji, gak sah ibadah hajinya, wajib qada. Tapi kalau wajib haji gak dikerjakan, masih bisa sah dengan syarat bayar dam. Ya, nah, itu penting tuh ma'rifatu al-arkan, ma'rifatu al-wajibat dalam masalah haji. Nah, itu penting. Terutama yang gak mau haji, jangan bilang yang mau haji. Yang gak mau haji juga, biar kita tahu. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Yang belum haji, bukan yang cuman pengen haji. Karena yang belum haji semuanya kan niat haji kan? Niat haji enggak? Wes, niat haji enggak antum? Woi, Pak niat haji. Nah. Kalau dihaji kan Pak haji. Kalau baru niat haji, Pak, niat haji. Niat haji wes ya. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, udah tercantum pahala mudah-mudahan. Nah, asal kalau dia punya uang niat haji. Nah itu, jangan beli-beli yang mana dulu wes. Ya, kita punya uang beli pesawat dulu lah, hajinya ntar-ntar. Ya, sama tau wes jadi miliuner, ya enggak? Nah, bantu dakwah wes, ya enggak? Ya, mana lagi tadi? Yang waktu-waktunya telah ditentukan secara menyeluruh, jaa Jibril, kemudian Jibril datang kepada Nabi dan menjelaskan waktu-waktu sholat. Wabada salasa sinin, wabada salasi sinina, ya, min fardhi sholati hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati. Maka setelah 3 tahun dari dimulai diwajibkannya sholat, maka Nabi berhijrah ke Madinah. Ba'da an umira bidzalika wa ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah ibtada'a at-tariq al-hijri kama huwa ma'rufun. Ya. Maka setelah beliau diperintahkan hal tersebut, setelah beliau hijrah ke Madinah, maka mulailah penanggalan hijriyah sebagaimana yang maklum. Ya, kemarin bukan kemarin, hari Rebo kemarin tuh 1 Muharram ya. Ambo kemarin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3, kan udah terbenam matahari tadi. Hari Kamis tanggal 2, sekarang udah malam Jumat, berarti tanggal 3. Nah, penentuan tanggal 1 Muharram itu dari mana? Itu di masa Umar bin Khattab, bukan di masa Nabi. Umar bin Khattab menentukan tahun barunya itu, yaitu tanggal 1 Muharram, ya, itu anak-anak naikin pakai helm siapa itu? Pakai helm motornya Pak Prihadi. Udah enggak. Ya, taib. Di masa Umar bin Khattab ditentukan kapan penanggalan Islam, karena orang-orang Kristen udah punya penanggalan Masehi, ya. Orang-orang agama lain juga punya penanggalan-penanggalan sendiri, agama Persia, agama Buddha, agama yang lain-lain. Ya. Maka Umar bin Khattab ya beristihad di situ, bermusyawarah dengan para sahabat bahwa diambillah tanggal hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi yaitu 1 Maret, itulah tahun baru Islam. Itulah awal hijrah. Nah, itu. Taib. Ya. Wal hijrah. Nah, nanti penjelasan ini. Ini matan panjang. Ya, matan panjang, ya syarahnya panjang. Taib. Nanti insyaallah pembahasannya berikutnya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.